السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Qatful Janajani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abdul Mahsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bajar Hafizallahu Ta'ala. Kita sekarang sampai kepada fawaid baina yadi syarah, faedah-faedah yang bisa kita ambil sebelum syarah kitab Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani halaman 11. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, manhaju ahli sunnati wal jamaah fil akidah, metode ahli sunnah wal jamaah dalam berakidah. Ini adalah suatu yang sangat amat penting, yang sangat amat urgen sekali untuk kita memahaminya sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab. Apa metode ahli sunnah wal jamaah dalam berakidah? Karena emang di sana, di luar sana banyak metode-metode yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Maka perlu untuk kita tahu apa metode ahli sunnah wal jamaah dalam berakidah dan juga sebetulnya dalam semua pembahasan ilmu agama. Metode ahli sunnah wal jamaah dalam akidah adalah ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafis saleh, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Ini penting sekali kita pahami, karena kalau salah, kita akan jatuh ke dalam akidah yang bid'ah, seperti akidah Ahlul Kalam, yang mereka metode dalam berakidah adalah mengutamakan akal di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada pula metode berakidah sesuai dengan adat istiadat, ajaran nenek moyang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina ali abaana. Ini adalah sekali lagi metode-metode yang batil. Maka di sini kita ketahui bahwasanya metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam berakidah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kata beliau, akidatu Ahlussunnah wal Jamaah mabniyatun 'ala dalil. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu didasari oleh dalil min kitabillah azza wa jalla wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma kana 'ala sahabatul kiram radhiyallahu anhum wa ardahum. Bahwasanya sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu didasari oleh dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dan di atas metode para sahabat Rasulullah SAW. Contoh masalah, misalnya masalah akidah tauhid asma wa sifat jelas. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersama di atas arasy. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan Al-Qur'an. Demikian pula Allah fis sama sebagaimana dalil Sahih Muslim, Rasul bertanya aina Allah. Kemudian sang budak mengatakan fis sama. Ini semuanya menunjukkan itulah yang dipegangi oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengarang-arang akidah baru, namun mereka hanya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan pemahaman para salafus saleh. Kalau Allah azza wa jalla, bahkan di sini saja kita berakidah seperti ini, kita bermanhaj seperti ini, apa dalilnya? Di sini Syekh Abdul Hasan Abbad memenuhi kitab ini dengan ad-dalil. Dan inilah sebetulnya metode ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam kitab beliau yang sudah kita pelajari, kitab Tauhid atau Usulul Tsalatsah, tidak ada lain dalam kitab tersebut kecuali qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Tidak mengarang hal-hal yang baru, bukan seperti ahli bid'ah. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadzakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu ikutilah Al-Qur'an. Wa la tattabi'u min dunihi, dan jangan mengikuti selain Al-Qur'an. Atau mengikuti selain yang sesuai dengan Al-Qur'an Al-Karim. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian itu mengingat. Ini sekali lagi kewajiban kita semuanya dalam berakidah ataupun dalam beragama, harus dengan dalil Al-Quranul Karim. Banyak sekali ayat-ayat yang mewajibkan kita mengikuti Al-Quranul Karim. Karena memang akidah, apalagi masalah ilmu gaib, hal-hal gaib, tidak akan mungkin bisa kita ketahui tanpa apa? Ad-dalil. Allah mengatakan misalnya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Tidak akan mungkin kita tahu Allah memiliki sifat tangan kecuali dengan apa? Ad-dalil. Kita tidak akan tahu Allah memiliki sifat istiwa kecuali apa? Lewat dalil. Ini masalah gaib. Tidak bisa kita apa? Nalar dengan akal. Wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, maka itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadi. Suatu saat Rasul pernah menggaris-garis yang lurus. Satu garis yang lurus. Kemudian Rasul mengatakan, hada sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Kemudian summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian kata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul menggaris-garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri beliau, seraya mengatakan hadis subul, ini jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa syaitan yad'u ilai. Tidak ada satu jalan pun yang kiri dan kanan tadi kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Di sini kata para ulama, harus kita yakini jalan kebenaran hanya satu, yaitu ma'ana alaihi washabi, sebagaimana dalam hadis perpecahan umat. Adapun jalan yang banyak, itulah yang memecah belah umat dan yang menyerumuskan mereka ke dalam neraka jahannam. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang. Jangan pernah kita meragukan prinsip ini, bahwasanya al-haqqu wahid la yata'ajjad, kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Sekali lagi, tidak ada jalan yang hak kecuali satu saja, yaitu jalannya Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun jalan yang menyesatkan banyak, ada jalannya Syiar Rafidah, jalannya kelompok Khawarij, kelompok teroris, ada kelompok Al-Mu'tazilah, kelompok Sufiyah, di zaman kita juga banyak kelompok-kelompok Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, ada lagi Ghafatar barusan muncul berbagai macam kelompok-kelompok yang sesat, banyak kelompok yang sesat. Namun kelompok yang benar hanya satu, yaitu tadi ma'ana li wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini sekali lagi prinsip yang tidak boleh kita tawar-tawar lagi, harus kita pegang erat kebenaran hanya satu, yaitu tadi ma'ana alihi wa ashabi. Jangan pernah memiliki semboyan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju kepada kebenaran, tidak. Jalan kebenaran hanya apa? Satu. Allah mengatakan famada badal haqq ila dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Dari mana kita tahu kebenaran kesesatan? Ya tadi ma'ana alihi wa ashabi, timbang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Demikian pula, kalau kita perhatikan, pada zaman Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Yaitu Islam yang Rasulullah SAW. Adapun yang lain, meskipun beliau berkata Islam, namun Islam yang penuh dengan kotoran-kotoran yang menyimpang, baik kesyirikan, kebid'ahan, dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita lihat hakikat daripada kelompok atau pemikiran tersebut, apakah sama dengan ma'ana alih washabi ataukah tidak. Kalau tidak, maka harus yakin itu pasti batil. Siapapun yang mengucapkannya, siapapun yang mengikutinya, kalau menyelisih Rasulullah dan para sahabat, pasti batil. Karena Allah mengatakan tadi, fama ada ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Jangan mengatakan ikhtilafu umat rahmah, perselisihan umatku ada rahmah, tidak. Perselisihan umat itu bencana. Kata Rasulullah SAW, al-jamaatu rahmah, persatuan itu rahmat, yaitu persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Adapun al-furqatu azab, ini hadis yang sahih, sedangkan perpecahan itu azab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Barang siapa mengikuti petunjukku, yaitu mengikuti Al-Qur'an, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Ini adalah ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang bertauhid dan yang apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak punya rasa takut dan tidak bersedih hati, yaitu mereka-mereka yang beriman, yang bertauhid dan yang bertakwa. Yaitu takwanya di atas apa? Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti slogan sebagian orang, kita rayakan Maulid Nabi Isra wal Mi'raj dalam rangka meningkatkan takwa kepada Allah. Tidak akan mungkin bisa diraih ketakwaan kalau berbuat kebid'ahan. Takwa itu dengan apa? Ad-dalil. Anta'mala bita'atillah ala nurin minallah tajid thawaballah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Takwa itu harus apa? Di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Allah mengatakan, famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, yaitu mengikuti Al-Qur'an, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, takaffalallah liman qara' Al-Qur'an wa amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, dia tidak akan sengsara di dunia dan tidak akan mungkin, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Ini kewajiban kita dalam berakidah mengikuti Al-Quran. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad untuk kita sekali lagi berakidah sesuai dengan akidah Al-Quranul Karim. Apalagi di zaman yang sekarang banyak orang-orang jauh dari Al-Quranul Karim, mungkin hafal Al-Quran, bahkan mungkin tiap hari khatam Al-Quran, namun tidak paham apa isi Al-Quran, bahkan melecehkan Al-Quran. Bahkan sebagian orang mengatakan, jangan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam berakidah, beribadah, beragama, karena di dalamnya ada racun-racunnya. Apa di antara racunnya? Wa ya baka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram bal yadahu mabsutatan. Itu kata mereka apa? Penuh dengan racun. Padahal akal mereka yang apa? Beracun. Bukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berapa banyak sekarang manusia dijauhkan oleh dai-dai penyesat umat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Mereka kalau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ketahuan apa kedok mereka yang sesat dan menyesatkan. Maka sekali lagi dai-dai penyesat umat sekarang ini heboh kebakaran kumis untuk apa? Ya, membakar umat, menjauhkan umat dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau umat tahu Al-Qur'an dan Sunnah, mereka akan menjauhi apa? Dai-dai penyesat tersebut. Maka banyak sekarang ini ucapan-ucapan yang na'udzubillah min dzalik sebenarnya kufur. Melecehkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, menjauhkan umat dari pegangan hidup mereka, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasul amran an yakuna lahumul khiyatu min amrihim." Tidaklah selayaknya bagi orang mukmin dan mukminah apabila Allah memutuskan suatu perkara dan juga rasulnya, ya, untuk mereka memiliki pilihan yang lain dari perkara mereka. Yaitu artinya kalau Allah sudah menetapkan akidah demikian, ibadah demikian, maka tidak ada apa? Ya, tawar menawar lagi, tidak boleh untuk ditambahi atau dikurangi. Ini adalah prinsip seorang muslim muslimah dalam masalah akidah. Ketika tadi Allah mengatakan Ar-Rahman ala asistawa, sudah diimani Allah bersemayam di atas arasy, Allah tinggi di atas arasy, Allah di atas langit, tidak di mana-mana, sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Ya, ini adalah akidah Al-Qur'anul Karim. Ini sudah Allah putuskan, ini sudah Allah tetapkan. Kita apa? Mengikuti apa yang Allah tetapkan. Demikian pula dalam masalah ibadah, halal haram. Wajib untuk kita apa? Sami'na wa ata'na. Misalnya perempuan wajib untuk berjilbab. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihin. Katakan wahai nabi kepada istrimu, anak perempuanmu, perempuan-perempuan kaum mukminat untuk mereka mengulurkan apa? Jilbab-jilbab mereka. Ini adalah hukum dalam Al-Quran yang wajib untuk apa? Diiman. Jangan seperti orang-orang liberal yang mengatakan itu adalah adat orang Arab. Tidak. Jilbab merupakan perintah Allah, perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Wa may yasillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya, maka dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Taat kepada Allah itu mengikuti Al-Quran. Taat kepada Rasul yaitu apa? Mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Nadartu fil mushaf fawajadtu anna ta'atar Rasul sallallahu fi salasin wa salasina maudian." Kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika aku memperhatikan Al-Quran, aku mendapati kewajiban mentaati Rasul itu ada pada 33 ayat Al-Quran. Bisa gak antum sebutkan? Hah? Ini ada 100 semuanya nih? Coba 33 ya. Siapa yang menyebutkan? Kewajiban kepada Rasul. Ayatnya apa aja? Jangan 33, dikurangi 3 saja sudah. Nah, ini berusia berapa persen ini sudah? Ya, sebutkan ayatnya, 3 saja. Yang semisal dengan ini. Yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ar-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kata seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in atau Abi Adrabah, atti'ur-rasul, atti'ullah yaitu ittabi'u tamassaku bil Qur'an. Berpeganglah dengan apa? Al-Qur'an. Wa atti'ur-rasul khudu bi sunnati. Adapun taat kepada Rasul artinya ambillah sunnah, hadisnya, ajarannya, tuntunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata sebagai ulama tafsir yang lain, setiap kata-kata ati Rasul itu artinya ittabi'u sunnatah. Ittiba apa? Sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua. Ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, masanta. Yang ketiga. Minan nabiyina wasiddiqin. Nah, surat An-Nisa ayat 69 Allah mengatakan wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka lah sebaik-baik teman. Ini tiga ayat yang berkaitan dengan kewajiban taat kepada Rasul, yang di situ ada perintah untuk apa, mengikuti sunnah Rasul, hadisnya Rasul, khususnya dalam masalah apa, al-aqidah. Ini adalah dalil-dalil bahwasanya manhaj al-sunnah dalam berakidah mengikuti Al-Quran, kemudian apa, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ayat tentang wajibnya taat kepada Rasul ada berapa tadi? 33 ayat. Antum apakan 3 ayat, insyaallah sudah lumayan daripada enggak sama sekali. Padahal sekali lagi banyak ayat-ayat tentang hal ini. Di antaranya tadi surat An-Nur insyaallah itu. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang Rasul maka jauhilah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah keras siksanya. Ini juga dalil kewajiban kita mengambil semua ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah hadisnya mutawatir atau hadisnya ahad. Ini sudah kita pernah sampaikan, di antara kesesatan kelompok disebut tahrir, mereka tidak meyakini akidah kalau hadisnya apa? Ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis yang sedikit para perawi-perawinya. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Itu kata para ulama yang meriwayatkan dari sahabat itu hanya Umar bin Khattab. Itu termasuk apa? Hadis ahad pada awalnya. Meskipun nanti perawi-perawi berikutnya banyak, namun dari kalangan sahabat cuma satu saja. Ini contoh apa? Hadis ahad. Ini pada awal. Kemudian, sekali lagi, para ulama ketika membagi hadis ahad dan mutawatir, itu sekedar sistematika pembagian saja. Tidak apa? Melazimkan yang diambil harus yang mutawatir saja dalam akidah. Tidak. Namun kata para ulama, semua yang dibawa oleh Rasul, seperti Allah Ta'ala firmankan tadi, wa ma'atakum rasul, fakhudhu, apa yang dibawa Rasul maka ambillah. Tidak ada pembedaan. Ambillah yang mutawatir saja, yang ahad tinggal. Tidak ada. Ini adalah kebid'ahannya kelompok Mu'tazilah, diantaranya Hizbut Tahrir. Makanya ulama mengatakan Hizbut Tahrir itu adalah kelompok Mu'tazilah kontemporer. Karena apa? Mereka selalu memakai rasio. Di antara kesalahan mereka juga, tidak mengimani adanya azab kubur. Karena apa? Mereka beralasan hadisnya ahad. Padahal hadisnya apa? Mutawatir. Bahkan seandainya tidak ada hadis, cukup Al-Quran yang menyatakan adanya azab kubur. Siapa yang tahu ayatnya? Antum beriman tidak dengan azab kubur? Hah? Nggak apa, nanti khawatir yang ikut mereka. Apa ayatnya tentang azab kubur? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikut Fir'aun pada pagi dan petang hari. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadil ayat akbaru dalilin li sunnah fi isbat adzabil qabr fil barzakh. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan dalil terbesar bagi ahli sunnah untuk menetapkan azab kubur di alam barzakh. Namun mereka mengingkari dengan alasan hadisnya apa? Ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mengenal hal itu. Artinya selama itu sahih dari Rasulullah SAW, wajib diimani, wajib dibenarkan, entah mutawatir hadisnya atau hadisnya ahad. Kemudian Allah mengatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka berhati-hatilah orang yang menyelisih Rasulullah SAW untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab, azab yang pedih. Ini kewajiban kita untuk beragama sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dakwah, jihad, harus sesuai dengan ajaran apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu kisah dari Imam Malik tentang ayat ini, yaitu seseorang dia mengatakan mau ihram untuk haji atau umrah, dia bertanya kepada Imam Malik. Bila orang itu mengatakan min aina ahrim, dari mana aku mulai tak ihram, kata Imam Malik, yaitu waktu di kota Madinah, karena Imam Malik imamnya dari hijrah, imam kota Madinah, beliau mengatakan min haitsu ahrama Rasulullah SAW, berihramlah, startlah untuk haji atau umrah dari tempat yang mana Rasul memulai haji atau umrahnya, min haitsu ahrama Rasulullah SAW, yaitu di Dzulhulaifah, yaitu satu tempat namanya Dzulhulaifah. Kemudian kata orang tersebut, bagaimana kalau aku berihram dari samping kuburan Nabi SAW di dekat Masjid apa? An-Nabawi. Orang ini apa? Memakai logika bahwasanya tempat itu katanya orang itu barokah, mungkin tambah pahalanya kalau mulai dari start di tempat kuburan Rasulullah SAW. Imam Malik mengatakan la taf'al, jangan engkau berbuat demikian. Orang itu mengatakan, Imam Malik mengatakan lagi, fa inni akhsha alaikal fitnah, karena aku khawatir engkau akan tertimpa suatu fitnah. Orang itu ngeyel ya, ini salah satu tipe manusia. Orang yang keras kepala, orang yang apa? Ngeyel, yang ngelama, istilahnya begitu. Bodoh namun apa? Ngelawan ulama. Minta nasihat namun apa? Ngeyel. Semoga di sini ada yang seperti itu ya. Kalau ada insyaallah, semoga bisa bertobat. Kemudian orang itu mengatakan wa ayu fitnatin, apa fitnah apa yang akan menimpaku? Aku hanya apa? Menambah beberapa mil saja. Kalau enggak salah antara Masjid Nabawi dengan Dzulhulaifah itu 6 atau 7 mil lah kalau enggak salah. Kemudian kata Imam Malik, wa ayu fitnatin, a'dham min antara nafsaka tasbiku ila fadilatin qasar anha Rasulullah SAW, fitnah apa yang lebih besar daripada engkau meyakini telah mendapatkan keutamaan yang tidak didapat oleh Rasulullah SAW. Artinya fitnah yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu lebih baik daripada apa? Rasul ihramnya dari Dzulhulaifah, engkau ihramnya dari kubra Rasulullah SAW. Wassalam. Kemudian Imam Malik membacakan ayat ini. Falyahdharil ladina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw azabun alim. Maka berhati-hatilah orang yang menyelisihi ajarannya Rasul untuk ditimpa suatu fitnah aw yusibahum azabun alim. Atau ditimpa azab yang pedih. Sekali lagi, dalam masalah ibadah wajib ittiba' kepada Rasul, apalagi dalam masalah apa? Al-aqidah. Contoh masalah akidah tentang tabarruk misalnya. Pada zaman Rasulullah SAW itu tabarruk kepada zatnya Rasul dibolehkan. Kenapa? Rasul mengikrarkan ada orang yang tabarruk dengan liurnya atau ludahnya Rasul, keringatnya Rasul. Ini apa? Khusus hanya bagi Rasulullah SAW. Buktinya apa? Rasul tidak pernah memerintahkan sahabat yang lain untuk tabarruk kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Atau setelah Rasul meninggal, tidak ada seorang sahabat yang tabarruk kepada Abu Bakar As-Siddiq, padahal beliau adalah apa? Manusia termulia setelah Rasul SAW. Dari umat ini. Ini menunjukkan bahwasanya bahwa kita wajib mengikuti apa yang sudah ada, tidak boleh apa? Menambah-nambah lagi. Di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizullah Ta'ala dari awal di sini membawakan banyak dalil-dalil tapi dari Al-Quran ya. Kalau ditambah lagi masih banyak kewajiban untuk apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, khususnya dalam masalah akidah. Contohnya misalnya ayat yang berbunyi wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, berpeganglah dengan tali Allah yaitu dengan Al-Quran, dan janganlah kalian berpecah belah, umat terpecah belah, berbeda-beda dalam masalah akidah, karena sebabnya apa? Mereka tidak mengikuti akidah Al-Quranul Karim. Kemudian di sini bawakan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ini ada dalam Arba'in Nawawiyah, fa inna man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, barang siapa yang hidup setelahku nanti maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Yang ini terjadi setelah Rasul meninggal dunia di zaman misalnya Ali bin Abi Thalib, muncul kelompok Syiah Rafidah, muncul kelompok apa? Al-Khawarij. Ya, di zaman akhir-akhir sahabat muncul kelompok ya Al-Mu'tazilah, kelompok Al-Qadariyah. Ya, atau zaman At-Tabi'in, ya muncul kelompok Mu'tazilah yang dipelopori oleh siapa? Wasil bin Bil Atha, ya. Salah seorang murid yang durhaka, yang apa? Menyimpang dari ajaran Al-Hasan Al-Basri, ya. Ini adalah salah satu yang membuktikan bahwa saya memang tidak semuanya murid itu sesuai dengan apa gurunya. Bahkan ada yang apa membangkang gurunya, membuat apa majlis sendiri. Makanya dikatakan Mu'tazilah. Kenapa dikatakan Mu'tazilah itu? Kata seorang ulama, karena mereka itu ya'taziluna majlis Hasan al-Basri. Ya, dulu seorang yang bernama Atha, bernama Wasil bin Atha, itu muridnya Hasan Basri, seorang ulama tabi'in. Ketika sang murid ini punya pendapat yang berbeda dalam masalah akidah dengan sang guru, dia membuat apa? Majlis tersendiri. Makanya dikatakan mereka Mu'tazilah. Apa arti Mu'tazilah? Yang menyendiri. Ya, ini dikatakan Mu'tazilah karena mereka yang menyendiri dengan akidah-akidah yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa solusi ketika kita melihat perselisihan yang banyak? Apa mengatakan ikhtilafu umat rahmah, perselisihan umatku rahmah? Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang mengatakan perselisihan umat rahmat, ya biarkan saja teroris itu berkembang. Kenapa? Berbeda pendapat kan? Enggak ada masalah namanya perbedaan. Makanya di sini katakan ikhtilafu umat rahmah hadisun la asalahu, hadis yang tidak ada asalnya. Ya, kalau sekali lagi kalau perpecahan umat itu rahmat, teroris itu jangan di bumi hanguskan, dipelihara Tuhan. Kenapa? Rahmat. Ya, mereka juga punya apa? Pendapat. Bahkan mereka juga punya dalil. Ya, ketika membuat bom bunuh diri misalnya, mereka juga punya dalil. Ya, namun na'udzubillah min dzalik. Ya, bukan masanya berdalil, namun bagaimana menempatkan dalil tersebut. Maka tidak berlaku istilah perpecahan umat adalah rahmat, perpecahan umat itu azab. Makanya di sini Rasul ketika memberitahukan kepada kita akan ada perpecahan yang banyak, Rasul mengatakan biarkan nanti apa itu adalah rahmat. Tidak, Rasul mengatakan solusi perpecahan umat, kata beliau, alaikum bisunnati, kembali kepada sunnahku, kembali kepada apa ajaranku, tuntunanku, wa sunnatul khulafa' ar-rasyidin mahdiyyin, dan juga sunnahnya khulafa' ar-rasyidin mahdiyyin. Jadi intinya sekali lagi, perpecahan harus diselesaikan dengan apa? Kembali kepada as-sunnah, kembali kepada metode para sahabat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga ada hal yang paling penting dalam kita beragama, yaitu bahwasanya tidak cukup Al-Qur'an, tidak cukup as-sunnah, namun harus dengan apa? Pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Karena kelompok Khawarij seperti yang kita sampaikan tadi, mereka juga berdalil. Kalau antum baca buku-buku mereka, ngeri kalau nggak punya bekal, jatuh ke dalam apa? Syubhat mereka. Bahkan ahli bid'ah yang lain itu nggak ada apa-apanya dalilnya dengan apa? Kelompok teroris. Mereka pakai ucapan Syekhul Islam Taimiyah, pakai ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Padahal mereka apa? Salah memahami ucapan-ucapan tersebut. Makanya sangat disayangkan sehingga al-bid'ah pun menuduh Wahabi adalah teroris. Na'udzubillah min dzalik. Padahal apa? Sangat jauh ajaran Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab daripada terorisme. Cuma ini kesalahan kelompok teroris, mereka mendompleng ucapan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tersebut, sehingga ulama-ulama tersebut juga apa kena getahnya. Padahal sekali lagi mereka salah memahami ucapan-ucapan ulama-ulama tersebut. Solusi dari perpecahan umat tidak cukup Al-Quran dan Sunnah, namun dengan pemahaman yang benar. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan wahal kharijatil khawarij wa tazatil mu'tazilah wa rafratil rawafid wa farakatil umma ala sintaini wa sabina millah illa bita'wil fasid. Tidaklah kelompok khawarij itu memberontak, tidaklah kelompok Syiah Rafidah itu menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar, tidaklah kelompok Mu'tazilah itu menyendiri tadi, tidaklah umat terpecah menjadi 72 golongan yang sesat, kecuali sebab utama at-ta'wil fasid, penafsiran yang salah, pemahaman yang keliru. Ya, ini sekali lagi sangat amat penting untuk dipahami oleh umat Islam, karena umat Islam tidak akan mungkin baik kecuali dengan mereka kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Makanya Imam Malik mengatakan, lan yusliha akhir hadir ummah illa ma'aslah awalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang memperbaiki generasi awal umat ini. Yaitu bahwasanya umat Islam sekarang akan jaya kalau mereka kembali kepada ajaran para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Karena Rasul mengatakan, khairun nasi qarni summa alladina yalunahum. Sebaik-baik generasi umat adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian setelah mereka para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Tamassaku biha, pegang arah sunnah tersebut, wa addu 'alaiha bin nawajib, gigit dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Solusi dari perpecahan umat juga dengan apa? Meninggalkan hal-hal yang baru dalam urusan agama, fa inna kull muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu dalam agama adalah bid'ah, wa kull bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Tidak ada bid'ah apa? Hasanah. Kalau ada orang mengatakan ada bid'ah hasanah, maka dia apa? Ngemintari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dengan jelas mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dalam agama itu apa? Sesat. Tidak ada bid'ah apa? Hasanah dalam urusan agama ini. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuma wa hadzal Abu Dawud. Lafaz ini lafaz Abu Dawud wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan ini atau kajian ini pada ahad yang akan datang atau harapu yang akan datang biidznillah taala. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Apakah tawassul akan mengurangi timbangan amal kita nanti di akhirat? Kalau yang dimaksud tawassul ini tawassul yang syar'i, ya tidak, justru apa? Akan menambah ya timbangan kebaikan kita di akhirat. Karena apa? Ketika kita tawassul entah dengan nama Allah, entah dengan amal soleh kita atau dengan doa orang yang soleh, itu menambah apa? Menambah timbangan amal kebaikan kita. Karena kita memang diperintahkan Allah Ta'ala untuk bertawassul dengan yang tadi, tiga hal tadi. Contohnya misalnya Allah mengatakan walilail asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama Allah tersebut. Ini perintah Allah. Kalau kita laksanakan tawassul dengan nama Allah, ini apa? Menambah kebaikan atau timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Adapun kalau tawassul yang tidak syar'i, tawassul dengan kehormatan Nabi, ya Allah, dengan kehormatan Nabimu berilah aku rezeki misalnya, ini tawassul yang bid'ah, tidak ada contohnya. Ini yang akan apa? Mengurangi pahala kita atau bahkan kita apa? Berdosa. Atau bahkan udzubillah min dzalik, tawassul dengan orang yang telah mati. Misalnya, wahai wali fulan, sampaikan doaku kepada Allah. Ini syirik. Bahkan apa? Bukan mengurangi saja, namun membatalkan amal ibadah kita. Sekali lagi, lihat tawassul yang bagaimana. Kalau tawassul yang syar'i, itu yang akan menambah pahala kita. Merayakan ulang tahun adalah bid'ah, dan juga apa? Tasabbuh dengan orang-orang kafir. Lalu bagaimana hukum menghadiri perayaan ulang tahun tersebut? Haram. Karena apa? Wala ta'awanu 'ala itsmi wal 'udwan. Kemudian juga la yashhaduna zur, orang-orang yang beriman tidak menghadiri perayaan-perayaan orang kafir. Di antaranya ulang tahun tersebut. Bagaimana hukum memakan makanan dari perayaan tersebut? Kalau makan sudah kita sering sampaikan, bedakan acaranya itu haram bid'ah, namun makanannya halal. Namun kalau antum memang enggak mau, karena kuat nanti diolok-olok, ya haram-haram, baik makanannya minta tambah, ya maka tidak apa-apa, antum tinggalkan meskipun tetap yakini halalnya apa makanan tersebut. Al-Sunnah itu apa? Ittiba' kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah menghalalkan, ya menghalalkan. Enggak apa mengharamkan meskipun acaranya apa bid'ah haram. Bedakan antara apa dua hal tersebut. Ini semuanya Ahlussunnah wal Jamaah demikian metodenya. Dalil mengharamkan kita haramkan. Ulang tahun haram kenapa? Dari dalilnya man tasabba biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyukai suatu kaum, ya termasuk kaum tersebut. Kemudian juga tadi masalah makanan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama harrama alaikumul maytata wa daulamal khinzir wa ma uhilla lighairillahi bihi. Di situ tidak ada makanan yang apa diharamkan dari perayaan tersebut. Maka apa? Hukum secara asal kata ulama fikih, al aslu fil asya al ibaha. Asal segala sesuatu dalam urusan dunia itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Karena kadang-kadang anak saya mendapat kue ulang tahun dari temannya yang merayakan ulang tahun di sekolahnya. Cuma yang memakan ibunya atau bapaknya nanti. Haram nanti bapaknya makan nih. Ini pertanyaan tentang kalimat talak. Suatu ketika suami merasa diatur-atur istri. Jika suami dalam keadaan marah, kemudian berkata kepada istrinya dengan kalimat, memangnya kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Apakah sudah jatuh talak? Kita katakan, innamal a'malu bin niat. Yang pertama, kata Pak Ulama, redaksi atau ucapan talak itu ada dua macam. Ada yang sharih, yang jelas, tidak memungkinkan adanya takwil-takwil yang lain. Misalnya, aku ceraikan dirimu, misalnya. Ini sudah apa? Jelas, talak. Meskipun dalam keadaan marah, dalam keadaan bercanda, sudah apa? Jatuh talak tersebut. Yang kedua, lafaz yang tidak jelas. Seperti misalnya ketika perselisihan antara suami istri, suami mengatakan, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Di sini apa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinannya sekejar apa? Dia marah mengusir begitu saja tanpa ada niat talak. Maka tidak jatuh talak. Karena memang niatnya apa? Tidak mentalak. Namun kalau dia mengatakan pulanglah ke orang tuamu dengan niat untuk mentalak, menceraikan istrinya, maka jatuh apa? Talak. Ini malak malu bin niat. Makanya dulu ketika kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau diboikot, ketika tidak ikut perang Tabuk, setelah sudah 40 malam berjalan, Rasul SAW memerintahkan beliau untuk apa? Menjauh istrinya. Maka dia pun apa? Bertanya, apakah aku ceraikan atau bagaimana ya Rasulullah? Tidak, kata Rasul SAW. Artinya apa? Ketika istri tersebut dibilangkan ke orang tuanya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan ditalak, diceraikan atau apa? Tidak. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala aqul qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.